بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita awali dari bab yang ke-158. Babul Isra bil Janazah. Bab segera dalam mengurus jenazah. Yang dimaksud di sini adalah segera mengubur jenazah dan membawanya ke kuburan jika sudah tidak ada lagi hajat yang penting untuk menundanya. Ini hukumnya sunnah. Hadis yang ke-941. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazah fa in taqu salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih wa in taqu siwa dhalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayat li Muslim fa khairun tuqaddimunaha alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hendaknya kalian bersegera dalam membawa jenazah. Jika jenazahnya orang baik, maka berarti kalian menyegerakan jenazah itu untuk segera mendapatkan kebaikannya. Dan jika jenazahnya itu bukan orang baik, maka sama saja kalian meringankan kejelekan yang kalian angkat dengan pundak-pundak kalian. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan fa khairun tuqaddimunaha alaihi, pakai alaihi ya. Nah, dalam hadis yang mulia ini khanafidina azakumullah, yang dimaksud dengan al-isra bil janazah itu ialah segera membawa jenazah ke kuburan dan menguburkannya. Itu sunnah. Jadi tidak menunda-nundanya. Sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disolatkan, ya sudah segera. Itu lebih cepat, lebih baik. Menunda-nunda membawa jenazah ke kuburan dan menguburkannya bukan termasuk sunnah. Nah, Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa di antara hikmah segera membawa jenazah ke kuburan dan menguburkannya ini ada dua. Yang pertama adalah kita ikut membantu agar jenazah segera mendapatkan nikmat kubur jika jenazahnya adalah orang baik. Semakin cepat dibawa ke kuburan, semakin cepat dimakamkan, berarti kita ikut mempercepat jenazah tadi menikmati kenikmatan-kenikmatan kubur yang Allah siapkan. Hikmah yang kedua, agar kita tidak terlalu lama memikul jenazah dari orang yang tidak baik. Kalau semakin cepat dibawa ke kuburan, maka semakin ringan, ya, agar kita enggak lama-lama mikul jenazah dari orang yang tidak baik. Kemudian faedah berikutnya dalam hadis ini menunjukkan yang afdol membawa jenazah ke kuburan itu dengan diangkat, ya, dipikul dengan orang-orang yang mengantarnya jika hal ini tidak memberatkan. Tapi kalau memberatkan karena lokasi kuburannya sangat jauh, kalau dipikul dari rumah sampai kuburan memberatkan, ya, orang yang memikulnya, memberatkan yang mengantarnya kan sangat jauh, maka boleh dibawa pakai mobil, ya, atau kendaraan. Tapi sebaiknya ketika telah dekat dengan kuburan, maka dipikul, ya. Nah, selanjutnya dalam hadis ini juga terdapat faedah adanya nikmat kubur dan adab kubur. Karena dalam hadis ini diisyaratkan kalau mayatnya ini sholihah, yaitu jenazahnya adalah orang-orang yang baik, maka kita berarti membantu jenazah itu untuk segera mendapatkan kebaikan dari Allah. Kebaikan yang akan didapatkan di mana? Di kuburan, di alam kubur, itu kenikmatan kubur, ya. Sebaliknya kalau jenazahnya itu adalah jenazah yang jelek, maka dia akan mendapatkan apa ini? Kejelekan dalam kuburan. Yang dimaksud ialah adab kubur. Nah, hadis berikutnya yang ke-942. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul idza wudi'atil janazah fahtamalha ar-rijal ala anaqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni wa in kanat ghayra salihatin qalat li ahliha ya wailaha aina tadhhabuna biha yasma'u sawtaha kullu shay'in illa al-insan walau sami'at insan rasa'iqa. Rawahul Bukhari. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika jenazah sudah diletakkan di keranda, kemudian dipikul oleh laki-laki di pundak-pundak mereka atau di leher-leher mereka, maka jika jenazahnya orang baik, maka jenazah itu akan berkata, segera bawa aku ke kuburan. Tapi jika jenazahnya itu bukan orang baik-baik, maka jenazah itu akan berkata kepada keluarganya, celaka aku, mau dibawa kemana aku, ya? Suara jenazah tadi didengar oleh segala sesuatu kecuali manusia. Seandainya manusia mendengarnya, niscaya manusia yang mendengar itu akan pingsan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik, dalam hadis ini di samping menunjukkan faedah-faedah yang sama dengan hadis sebelumnya, ada tambahan faedah yang penting. Yang pertama, yang disyariatkan untuk mengantar jenazah ke kuburan adalah laki-laki, walaupun jenazahnya ialah jenazah apa ini? Wanita. Ya, walaupun jenazahnya jenazah wanita, tetap yang mengantar dan membawa ke kuburan adalah laki-laki. Wanita dilarang ikut ke kuburan mengantar jenazah. Nah, kalau ada yang mengatakan, bukankah boleh wanita ziarah kubur? Jawabannya beda. Mengantar jenazah ke kuburan dengan ziarah kubur itu permasalahan yang berbeda. Kalau mengantar jenazah ke kuburan, itu enggak boleh bagi wanita, sekalipun jenazahnya ialah wanita. Tapi kalau ziarah kubur dengan cara yang syar'i, maka boleh menurut sebagian ulama. Adapun ulama Hambali, enggak boleh wanita ziarah kubur. Nah, baik. Kemudian dalam hadis ini ada tambahan faedah, yakni menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala memberi kemampuan jenazah untuk bicara saat dipikul oleh para pengantarnya ke kuburan. Tapi manusia tidak bisa mendengar ucapan jenazah tersebut. Makhluk yang lain, bangsa jin, sini kan disebutkan ya, idal insan, hewan dan yang lainnya itu dengar. Kalau jenazahnya baik, jenazah itu akan berkata, ayo cepat bawa aku ke kuburan. Aku sudah tidak sabar lagi untuk menikmati nikmat kubur. Tapi kalau jenazahnya itu bukan orang baik-baik, maka dia akan berkata, celaka aku, kalian mau pergi kemana membawa aku? Nah, kalau sampai ada yang dengar dari manusia, ya pingsan, enak. Udah mati kok ngomong, wah, langsung ya, bisa pingsan. Namun Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang hal itu, dan kita membenarkan apa yang beliau sampaikan, karena beliau tidak berkata berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi wajib bagi kita untuk mengimaninya apa adanya. Tidak boleh bagi kita mengatakan, mas gak percaya, udah mati, mas bisa ngomong. Jawabannya adalah, Allah memberi kemampuan. Dan itu mudah bagi Allah. Dan yang bersabda ialah Nabi SAW, yang tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan wahyu. Maka kenapa ini? Mempercayainya. Mengimaninya. Baik. Bab berikutnya, yang ke-159. Babu ta'jili qada'id daini 'anil mayyit wal mubadarati ila tadhizihi illa ayyamuta fujaatan fayut raka hatta yutayaqqana mautuh. Bab menyegerakan pelunasan hutang si mayat dan segera mengurus jenazahnya, kecuali jika dia matinya mati mendadak, dibiarkan dulu untuk beberapa waktu sampai diyakini benar-benar mati. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini cukup jelas menyampaikan beberapa pesan. Yang pertama adalah, jika ada orang yang meninggal dunia, maka segera untuk melunasi hutang-hutangnya. Keluarganya segera melunasi hutang-hutangnya. Jangan ditunda-tunda. Kalau memungkinkan hari itu dilunasi, hari itu juga. Nah, tapi kalau hutangnya ini sangat banyak, kemudian yang bersangkutan juga rumahnya jauh-jauh ya, gak bisa datang hari itu dan lain-lain, ya ada udur. Tapi harus segera dilunasi hutangnya. Nah, ahli waris, tahan, jangan menghayal dulu ya, jangan berangan-angan dulu dapat warisan banyak. Utamakan pelunasan hutang dari si mayat, supaya si mayat benar-benar bebas dari tanggungan. Kalau ternyata gak ada sisa untuk warisan, ya sudah, qadarullah. Memang belum rezekinya, ya. Nah, kemudian yang kedua, menyegerakan untuk mengurus jenazah yang sudah dipastikan meninggal dunia. Jangan ditunda-tunda. Sudah jelas meninggal, segera dimandikan, segera dikafani, segera disolatkan, segera dikuburkan. Kecuali kalau matinya itu mati mendadak, fujaah, sehat walafiat, ya, kok mendadak mati? Ini kata Al-Imam An-Nawawi, jangan langsung dimandikan, ya. Kenapa demikian? Ya barangkali itu mati suri katanya ya. Nah, mati kecil. Nanti nadinya kok gak ada, mati. Padahal habis makan-makan, habis aktivitas, gak ada apa-apa ya. Nah, karena dikhawatirkan dia itu sebetulnya masih hidup. Nah, kalau kita terlalu terburu-buru mengubur, padahal masih hidup, wah ini kan nanti akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. mengubur orang hidup. Kemudian orangnya bisa keluar lagi. Wah ini. Tipo. Ya. Jadi terjadi di sebagian orang. Ya. Benar-benar mati suri. Nah, tak tahu penyebabnya apa. Yang jelas itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Naam. Baik. Kalau sudah dibiarkan beberapa waktu atau sudah dicek sama dokter dipastikan meninggal, baru segera diurus jenazahnya, ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi itu ada kejadian-kejadian yang sifatnya tidak umum, ya. Makanya Imam Nawawi mengatakan illa ayyamu tafuja'ah fayutraka hatta yutayaqqana mautu. Kecuali kalau matinya itu mendadak, maka dibiarkan beberapa saat sampai yakin dia mati. Khawatir tadi belum mati sungguhan, ya, mati-matian terus melek lagi, ya. Kalau kita segera memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan, ketika digotong kok dia gerak-gerak, ya. Nah itu kan menyebabkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Hadis yang ke-943. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ali Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Rawahu At-Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jiwa seorang mukmin itu tergantung dengan hutangnya sampai dilunasi. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis hasan. Yang dimaksud nafsul mukmin mu'allaqatun bidainihi itu artinya ialah Allah Ta'ala menunda menghukumi jenazah mukmin yang masih punya hutang. Tidak diberi nikmat kubur dan juga tidak dapat adab kubur. Ya, tertunda dengan hutangnya. Kalau hutangnya sudah dilunasi, baru Allah putuskan mukmin ini dapat menikmati kenikmatan-kenikmatan kubur. Tapi kalau masih belum dilunasi, maka belum dapat menikmati nikmat-nikmat kubur. Nah, ini penting, ya. Jangan diulur-ulur, jangan ditunda-tunda. Kasihan, sudah mati dikubur enggak ada siapa-siapa, ya. Enggak dapat kenikmatan kubur juga karena belum diputuskan, karena masih terkait dengan hutangnya. Maka kita sebagai orang yang paham tentang masalah ini harus ikut ta'awun, ya. Keluarga kita yang punya hutang tadi segera dilunasi. Nah, semoga dengan itu ketika kita sendiri yang mati nanti, jika ternyata kita punya hutang, ada yang segera melunasinya. Para ulama ada yang mengatakan ini berlaku bagi mereka yang tidak berkeinginan untuk melunasi hutang. Adapun bagi mereka yang berusaha untuk melunasi hutangnya tapi belum lunas, keburu mati, enggak masuk. Nah, tetapi kalau lihat dohir hadis ini umum, baik yang belum melunasi sama sekali atau sudah berusaha melunasi tapi belum lunas, keburu mati, tetap mu'allaqah bidain. Nah, insyaallah ini jangan bermudah-mudahan dengan masalah hutang ya. Nah, walaupun katanya enggak apa-apa hutang untuk produksi. Istilahnya ya. Hutang tapi kan untuk produksi, menghasilkan ya. Nah, karena manusia itu enggak tahu nasibnya ya. Jangan terlalu berani untuk hutang. Nah, sekalipun dengan alasan untuk produksi. Nah, karena sangat berbahaya ya. Nah, sekalipun dia matinya mati syahid tertunda untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di alam barzah. Nah, hutang. Nah, barakafikum. Jadi jangan melihat, wah, saya masih punya aset untuk apa, jaminan dan lain-lain. Ya sudah, jual dulu asetnya. Mau dipakai untuk modal usaha. Ya. Nah, kan kebanyakan manusia itu perencanaannya itu meleset. Kenapa? Karena dia enggak tahu nasibnya. Ya. Hanya perkiraan. Nah, itu. Kadang-kadang karena memang terlalu ambisi. Kalau modalnya cuma segini, untungnya sedikit. Coba cari utangan, modalnya banyak, nanti untungnya lebih besar. Dia berani utang kalau saja untuk usaha supaya dapat laba yang lebih banyak. Yang benar bagaimana? Ya sudah, modal dikit ya, laba dikit gak masalah, ditekuni ya, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit gitu ya. Nah, itulah yang namanya qanaah. Itu diuji ketika orang itu dihadapkan dengan urusan modal atau uang. Jangan tergiur dengan iming-iming hutang lunak. Selunak-lunaknya hutang, tetap apa? Wajib dibayar, ya kan? Nah, justru itu membuat kita terbuai. Dah, enggak apa-apa. Bayarnya sak mampumu. Sak puasmu, sak bisamu, enggak pakai berapa tahun, ya. Naam. Seperlunak ya. Menggiurkan kan? Tapi banyak orang yang terbuai dengan itu. Jangan. Taibarakum. Nah, termasuk istilah cicilan ya kan. Nah, nyicil atau harus bayar ya kan. Nah, kecuali kalau dibebaskan, nah itu baru menarik ya. Kamu enggak usah melunasi utangmu ya, tak bebaskan. Atau udah untukmu semua. Nah, itu kan enak ya. Alhamdulillah. Tapi kalau istilah lunak, nah, saya bilang lunak, benar-benar lunak tanpa bunga ya. Terserah nyicilnya berapa sampai kapan, benar-benar lunak kan. Nah, hati-hati. Kita enggak tahu kita masih hidup sampai kapan. Kita juga enggak tahu apa kita bisa melunasi atau tidak. Nah, apalagi kalau sampai terjerat riba, walaupun tipis-tipis, ya, bunga ringan 0,5%. Ya, bukan masalah 0, ya, bukan masalah tebal tipis, riba ya riba, jangan tergiur. Nah, jangan punya prinsip terpaksa. Manusia itu sebetulnya tidak terpaksa, tapi dia itu memaksakan diri. Tapi alasannya apa? Terpaksa. Sehingga masih banyak sebetulnya cara-cara bagaimana supaya kita itu tidak hutang. Ya, nah, barakafikum. Kalau dulu usaha nggak ada modal, ya sudah ngumpulkan kayu bakar di hutan, dijual, ya kan? Nah, sekarang bagaimana? Ya sudah, cari barang rongsok. Nah, itu. Ini lagi viral di usaha barang rongsok, ya. Nah. Baik. Itu lumayan juga, ya. Nggak pakai modal. Modalnya ialah, ya itu, buka-buka sampah. Mana yang bisa didaur ulang, diambil, dijual. Gimana lagi daripada hutang, ya. Nah, apalagi saat ini sering meleset. Pengusaha-pengusahanya juga terlalu berani. Ya, modalnya habis, enggak kembali dalam kondisi hutang. Nah, pengusaha, tapi hutangnya banyak juga. Wah, ini enggak tahu teori apa itu ya. Nah, yang jelas Islam tidak mengajarkan teori semacam itu. Itu teori ekonomi yang mengatakan bahwasanya bekerja itu harus dengan hutang, itu bukan dari Islam. Teori ekonomi yang mengatakan usaha atau produksi itu harus dengan hutang, kalau enggak bisa sukses, itu bukan dari Islam, ya. Nah, justru Islam itu mengingatkan agar umat Islam tidak terjerat hutang. Nah, barakafikum. Kemudian hadis berikutnya yang ke-944. Wa an Husain ibni Wahwah radhiyallahu anhu anna Talhah bin al-Bara ibni Azib radhiyallahu anhuma maridha fa'atahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu faqala inni la ara Talhah illa qad hadatha fihi al-maut fa'adinuni bihi wa'ajjidu bihi fa'innahu la yambaghi li jifati muslim antuh basa baina dhuhranai ahli rawahu Abu Dawud. Dari Husain ibnu Wahwah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Talha ibn al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhuma sedang sakit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menjenguknya. Maka Nabi bersabda, sungguh aku melihat Talha ini sedang sekarat. Qad hadatha fil maut, itu sedang apa ini? mulai sekarat. Nah, maka tolong beritahu aku ketika dia sudah mati dan segera mengurus jenazahnya, karena tidak sepantasnya jenazah seorang muslim terlalu lama ditahan di tengah-tengah keluarganya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nah, hadis ini merupakan dalil tentang disyariatkan untuk bersegera mengurus jenazah yang telah dipastikan meninggal dunia. Nah, dan tidak boleh menunda-nundanya tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Nah, ya. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini ada pertanyaan. Bolehkah menikah dengan wanita muslim di luar negeri tanpa jumpa langsung? Misalnya nazar melalui foto, menikah melalui telepon karena calon dari Palestina. Wah. Jadi masalah kebolehan itu beda dengan masalah sah tidaknya, ya. Nah, kenapa kok sampai nggak bisa langsung? Mau nikah kok? Nah, sudah sah misalkan nggak ketemuan, untungnya apa? Ya. Nah, jadi kalau sah-sah saja. Nah, sekarang ada video call, ya. Nah, melihat. Nah, yang penting ada walinya. Yang penting itu wali. Nah, sama ketika kita melakukan acara akad nikah kan. Tempat calon pengantin kan di kamarnya dia, enggak lihat kita kan. Nah, yang penting dengar kalau walinya itu sudah mengakadkannya, ya kan? Nah, ya ini posisinya di Palestina, dekat jauh gak masalah. Yang penting dia tahu walinya telah menikahkannya. Nah, tapi gak afdol, ya. Nah, habis nikah tapi gak ketemu. Nah, ya, barakofikum. Banyak sunah-sunah yang tak bisa diamalkan. Tapi mengantarkan jenazah orang yang tidak baik, apakah sama mendapatkan pahala dua kirat? Nah, pahala dua kirat itu tidak disyaratkan jenazahnya orang baik-baik, ya. Nah, selama dia muslim, ya kita antarkan sampai ke kuburan. Wallahu ta'ala alam. Ada seorang yang punya hutang sama ibu ana. Ana sudah berupaya menagih selama 2 tahun, tapi orang tersebut belum membayarnya. Sekarang dalam kondisi butuh, tapi orang tersebut malah memblokir nomor ana, Ustaz. Apa yang harus anda lakukan? Nah, wah, kalau masalah ini saya nggak bisa bantu. Dawung diblokir, orangnya lari. Nah, ya minta bantuan aparat keamanan. Barakallahu fikum. saya enggak bisa ya nangkap orangnya barakallahu. Baik. Ya memang banyak orang yang ketika hutang tampil bagaikan orang yang baik, sangat membutuhkan, ya tutur katanya manis, janji-janjinya manis, tapi giliran jatuh tempo dia kayak punya ilmu menghilang begitu ya, nah berubah jadi kasar, berubah jadi keras, memutuskan hubungan. Dia itu sudah gak menjalankan kewajiban, gak syukur, malah musuhi yang utangi dia ya. Nah, padahal dia harusnya nyadar ketika dia utang itu gak ada yang mau mengutangi dia kecuali orang itu benar-benar baik sama dia. Nah, kok setelah dikasih uang utang kabur, malah memperlakukan pemilik uang sebagaimana musuh. Ini kan berarti tidak tahu bersyukur ya. Nah, orang-orang semacam ini dikhawatirkan mati. Mendapatkan tanggungan hutang tadi itu berbahaya. Nanti tidak ada balasan di hari kiamat. Dinar, rupiah, dolar, ringgit, real, enggak ada. Dia ambillah kebaikan-kebaikannya untuk menebus hutang-hutangnya. Nah kalau gak cukup, kebanyakan gak cukup, soalnya kelihatan orang itu jelek ya. Nah amalnya dikit yang baik ya kan. Terlalu banyak utangnya daripada amal baiknya. Nah kejelekan orang yang menghutangi ditimpakan ke dia ya. Awas, hati-hati ya. Nah, ya ada juga yang tanya sama saya, bagaimana kalau saya doakan kecelakaan? Boleh enggak? Bagaimana kalau tak tuntut nanti dari kiamat? Ya. Apakah boleh? Nah, orang yang terdolimi itu adalah orang yang uangnya dibawa kabur tadi enggak dikembalikan, itu terdolimi ya. Nah, doanya mustajab. Ya secara sah boleh ya. Boleh-boleh saja, tapi hati-hati jangan sampai mendoakan terlalu berlebihan. Utangnya cuma 500 ribu ya. Doakannya kakinya patah. Kemudian biaya untuk nyambung kaki itu lebih dari 500 ribu. Berarti kan mendoakan kejelekan tapi melampaui batas ya, jadi doli. Ya sabarlah, memang kenyataannya seperti itu ya. Saya hanya bisa membantu untuk menasihati Anda supaya sabar menghadapi orang-orang yang lari dari hutang itu ya, memang seperti itu. Seperti yang usahanya jual motor, cicil ya, ada yang lari gak bayar cicilan itu ya. Nah, ya resiko, gimana lagi. Motornya sudah dibawa, orangnya pindah, enggak ngasih tahu, ya. Ya memang resiko seperti itu, ya. Barakallahu fikum. Sabar. Ya, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan segala urusan kita. Yang penting jangan kita yang melakukan. Usahakan jangan hutang. Kalau kita punya hutang segera dilunasi. Lebih baik kita hidup seadanya tanpa hutang, tenang, daripada kelihatannya wah, tapi wah juga hutangnya. Nah, dihitung-hitung lebih banyak utangnya daripada kekayaannya ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ingat, jangan terbuai rayuan hutang lunak ya. Jangan terbuai rayuan hutang untuk produksi dan yang lain. Hati-hati. Hutang itu sangat berbahaya untuk keselamatan kita ketika kita sudah meninggal nanti. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.